sakitnya sembuh. Biar menghapus semua rasa yang merapu. Biar aku memberi, biar senyum kembali. Biar ku sentuh jari jemari. Pejamkan mata. Biar saja air mata menangis terus menangis. Biarkan lepas semua rasa perih, perih yang manis. Biar saja air mata mengalir terus mengalir. Biar habis semua di bahuku. Biarkan lepas semua rasa perih.